طيب سؤال dalam salat jenazah bacaan dibaca sir ada jahar عندما sir baca dengan lirih. طيب apakah disyariatkan taharah belum salat jenazah? Tidak. Nah, karena dia sebagaimana salat yang lain dan namanya juga sama salat, salatul jenazah. Baik. Kemudian berapa salam dalam salat jenazah? Tidak. Dua salam. Nah, bagaimana mereka yang mengamalkan satu salam? Hadisnya dhaif. Dhaif hadisnya lemah. Dalam salat ghaib menghadap ke mana? Menghadap kiblat. Walaupun jenazahnya di belakang kiblat atau membelakangi kiblat. Fasalah jenazah furada sendiri-sendiri boleh? Tidak berjamaah? Nah. Boleh. Al-afdal? Berjamaah. Nuasil? Kita lanjutkan. Kita masih pada hal-hal yang perlu diperhatikan seputar salat jenazah. Yang ke-15. Nah. Rukun-rukun salat jenazah. Rukun-rukun salat jenazah. Salam. Rukun-rukun salat jenazah. Titik dua. Yang pertama, berdiri. Yang kedua, 4 takbir. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Yang keempat, salawat Ibrahimiyah. Yang kelima, berdoa untuk mayat. Yang keenam, salam. Yang ketujuh, berurutan. Nah, saya ulangi. Rukun-rukun salat jenazah. Titik dua, yang pertama berdiri. Kedua, 4 takbir. Ketiga, membaca Al-Fatihah. Keempat, salawat Ibrahimiyah. Kelima, berdoa untuk mayat. Keenam, salam. Ketujuh, berurutan. Al-Mulakhasul Fikhi. Al-Mulakhas al-Fikhi Jilid 1 halaman 306. Al-Majmu' Al-Majmu' Jilid 5 halaman 172. Asy-Syarh al-Mumti' الشرح الممتع جلد 5 halaman 401. Baik, ini rukun-rukun salat jenazah. Pertama berdiri. Sebagaimana? Baik, dari salat fardu juga sama. Pada salat jenazah ini diwajibkan untuk berdiri. Rukun masuk dari arkan salat, yaitu salat jenazah. Al-Qiyam, berdiri. Yang kedua, 4 takbir. Tidak mencukupi 2 takbir. 3 takbir. Nah, 4 takbir baru mencukupi. Ada. Sebagian riwayat Di sana ada cara yang lain, yaitu lima takbir. Ada. Jadi minimal empat takbir. Empat takbir. Ini adalah rukun min arkan salat jenazah. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Rukun. Harus membaca Al-Fatihah. Siapa yang tidak membaca Al-Fatihah, maka gugurlah salatnya. Yang keempat, salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat kepada Nabi SAW. Sebagaimana yang disebutkan di Al-Kitab. Baik. Yang kelima, berdoa untuk mayat. Dengan doa-doa yang diajarkan. Di antaranya ini, Allahumma fir li hayyina wa mayyitina, atau Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, ila akhirih. Kemudian yang keenam, salam. Nah, dua kali salam. Ke kanan dan ke kiri. Yang ketujuh, berurutan. Takbir pertama, baca apa? Al-Fatihah. Yang kedua, salawat. Yang ketiga, doa. Yang keempat, diam. Nah, ini urutannya. Nah, berurutan yang seperti ini, rukun min arkanis salah. Kemudian yang ke-16, syarat salat jenazah. Syarat-syarat salat jenazah. Titik dua. Yang pertama, niat. Yang kedua, pertama niat. Yang kedua, bersuci. Ketiga, menghadap kiblat. Keempat, mayat muslim. Mayat muslim. Kelima, setelah jelas kematiannya. Al-Mulaffaz al-Fiqhi. Jilid satu. Halaman 240. Jadi jika dikatakan jilid satu, yang pertama jilid satu, lalu setelah itu halamannya, halaman 240. Nah, karena makruh yang sebelah kanan itu ada jilidnya, ini adalah halamannya. Baik. Ini syarat-syarat salat jenazah. Yang pertama, niat. Ma'ruf dalam semua ibadah diawali dengan niat. Innamal a'mal binniyat. Dan ini minal ibadah. Salat jenazah minal ibadah. Maka tahtaj ila niyyah. Membutuhkan niat. Yang kedua, bersuci. Bagaimana yang pernah kita sebutkan pada masail tentang ini, yaitu tetap harus dalam keadaan taharah, bersuci dalam keadaan suci. Yang ketiga, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Yang keempat, mayat muslim. Jenazahnya dalam keadaan muslim, yang kita salati dia muslim. Ada. Kalau dia bukan muslim, tidak boleh, haram. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kau salat. Yakni menyolati dia yang ia meninggal dalam keadaan kekufurannya. Selama-lamanya. Jangan disolati. Jadi mayat harus muslim. Nah. Adapun orang yang menyolatinya, jelas harus muslim. Kenapa? Karena disyariatkan ini semuanya yang kita sedang bicarakan ini, untuk mereka, orang-orang muslimin. Nah, orang yang menyolatinya muslim, yang disolati juga muslim. Bagaimana kalau ada yang menyolati, ternyata orang kafir, orang musyrik. Apakah mencukupi, sehingga yang lainnya tidak perlu untuk menyolatinya? Lah. Lagi sedih, tidak mencukupi. Harus sholat lagi, yakni disolati lagi. Kenapa? Yang menyolatinya orang kafir. Nah, apa yang menyolatinya orang-orang musyrik? Mengatakan mereka adalah orang-orang Islam. Tapi musyrikun, syirk akbar. Wujuduhum ka'adamihim. Keberadaan mereka sama dengan tidak adanya. Walaupun mereka menyolati. Kenapa? Musyrik. Gugur amalan mereka. Harus diulang. Nah. Kemudian. Yang kelima. Setelah jelas kematiannya. Jelas, yakinkan. Yaitu orang yang ahli. Atau pergi ke dokter. Kemudian dicek. Periksa. Oh ya benar. Mati. Baru. Nah. Ada. Tapi kalau belum jelas maka tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang tidak mempunyai ahli ya, keahlian dalam masalah ini, terkadang orang pingsan dikatakan mati. Ada. Yang ke-17. Bagi orang yang masbuk. Bagi orang yang masbuk. Tertinggal beberapa takbir. Bagi orang yang masbuk, tertinggal beberapa takbir. Wajib atasnya qada. Wajib atasnya qada. Setelah imam salam. Setelah imam salam. Al-Majmu'. Al-Majmu'. Jilid 5. Halaman 243. Jilid 5, halaman 243. Al-Muhalla. Nomor 623. Nomor 623. Baik. Bagi orang yang masbuk, tertinggal beberapa takbir, wajib atasnya qada setelah imam salam. Qada itu artinya dia menambah. Menambah dari yang ia tertinggal. Ma'ruf istilah qada ini. Nah, istilah-istilah seperti ini kita harus paham. Nah, jamak. Jamak ta'khir. Jamak taqdim. Qasar. Nah, ini istilah-istilah yang kalau kita artikan panjang kadang. Maka dengan itu pahami. Sebelum kita memberikan istilah-istilah seperti ini, maka selayaknya kita harus pahami. Nah, jadi bagi orang yang masbuk tertinggal beberapa takbir, wajib atasnya qada setelah imam salam. Setelah imam salam, kata dia mengqada. Tertinggalnya 2 berarti nambah 2. Tertinggalnya 3 berarti nambah 3. Setelah imam salam. Ada. Jadi bukan dia mengqada langsung. Bagaimana itu mengqada langsung? Dia mendapati imam dalam takbir keempat. Dia datang langsung dia takbir Allah Akbar. Baca dengan cepatnya Allah Akbar, baca dengan cepatnya Allah Akbar, Allah. Kemudian salam dengan imam bareng. Nah, jangan. Nah. Tapi bagaimana? Ya, selayaknya kita sholat, bagaimana? Yang mereka adalah masbuk. Apakah mereka mengejar agar mendapatkan imam sama-sama salam? Tidak. Mereka yang mengikuti imam, bagaimana keadaannya? Setelah imam salam, baru dia bangkit. Pada sholat fardu. Demikian juga pada sholat jenazah. Maka jangan dikejar waktu itu. Sebelum salamnya imam. Nah, Apakah yang seperti ini ada? Ada. Jangankan di sholat jenazah, di sholat wajib, kita pun pernah menjumpai orang yang seperti ini. Nah, dalam keadaan imamnya sudah ruku, nah, kemudian bangkit, nah, kemudian orang ini datang, masbuk. Melihat karena ini baru dari bangkit, kemudian dia sujud, maka dia pun ruku. Dia sendiri yang ruku, yang lainnya, imam dan jamaah sudah sujud. Dia ruku, dia bangkit, dikejar imamnya. Tidak benar. Nah, ada. Kata Rasulullah SAW, "Ma adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'atimmu." Apa yang kalian dapati, bagaimana posisi imam, nah, dalam gerakannya seperti itu, maka ikuti. Posisi sujud, posisi ruku, ikuti. Nah, apa yang tertinggal, maka tambah. Fa'atimmu, sempurnakan. Jadi bagi orang yang masbuk tertinggal beberapa takbir, wajib atasnya qadha setelah imam salam. Di catatan penting. Setelah imam salam. Yang ke-18. Takbir yang didapati oleh masbuk. Takbir yang didapati oleh masbuk. Itu adalah awal takbir baginya. Itu adalah awal takbir baginya. Takbir yang didapati oleh masbuk. Itu adalah awal takbir baginya. Al-Mughni. Al-Mughni. Jilid 3. Halaman 425. Al-Mughni. Jilid 3, halaman 425. Al-Azkar. Al-Azkar di Imam An-Nawawi. Al-Azkar, jilid 1. Halaman 423. Halaman 423. Jilid 1, Al-Azkar. Baik, takbir yang didapati oleh masbuk, yakni orang yang masbuk, itu adalah awal takbir bagi dia. Baginya. Imam pada takbir yang ketiga, Allah Akbar, dia datang, Allah Akbar. Imam dan jamaah pada waktu itu mereka membaca doa. Nah, doa jelas pada takbir yang ketiga, doa pertama Fatihah, yang kedua sholawat Ibrahimiyah, ketiga doa. Nah, yang masbuk ini, apakah dia bacaannya sama dengan imam, yaitu sama-sama membaca doa, atau dia membaca Al-Fatihah? Nah, yang benar sebagaimana yang disebutkan bahwa itu adalah awal takbir bagi dia. Awal takbir baginya. Dihitungnya, oh ini adalah awal. Jangan melihat imam pada takbir keberapa, tapi lihat dia. Nah, dia adalah pertama kali takbir. Nah, berarti sesuaikan bacaannya. Oh, bacaannya Al-Fatihah. Nah, Daud dia punya Al-Fatihah. Kemudian imam takbir yang keempat, diam. Nah, jangan diam tidak. Baca kalau dia seperti posisi imam di dua rakaat, bagaimana? Nah, maka baca, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Imam diam, dia baca sholawat Ibrahimiyah. Imam salam, lanjutkan dia takbir. Yaitu doa kepada si mayit. Kemudian takbir lagi dia sendiri, yaitu diam, kemudian salam. Nah, ini yang dimaksud. Takbir yang didapati oleh masbuk itu adalah awal takbir baginya. Sama seperti sholat fardu. Nah, dalam sholat fardu juga sama seperti itu. Dari awal yang dia dapatkan pada imam itu adalah awal sholat dia. Nah, awal sholat dia. Nah, sekarang juga mendapati imam. Selesai takbir, Allah Akbar. Sedang baca dia. Baca Al-Fatihah umpamanya. Apakah orang yang datang ini, masbuk, menunggu dia takbir lagi baru dia masuk? Atau langsung dia masuk kemudian takbir dan mengikuti bacaan? Nah, ini bacaan dia sebagai orang yang pertama dan itu adalah takbir pertama bagi dia. Nah, dalam masalah ini yaitu dia masuk dan jangan menunggu takbir. Ya, ini takbir berikutnya. Umpamanya imam dalam takbir kedua. Nah, takbir kedua baca sholawat. Nah, jangan nunggu dulu dia takbir lagi baru dia masuk. Nah, masuk. Kenapa? Kita disuruh untuk mengikuti atau masuk ke sholat. Nah, bagaimana keadaannya? Dan ini masuk sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu. Apa yang kalian dapati maka sholatlah. Sholatlah bersama imam. Pada posisi dia sujud di sholat fardu. Sujud dalam keadaan ruku. Jangan nunggu. Nanti juga berdiri. Kita bukan sedang nunggu bis. Nah, bisnya juga nanti lewat sini, enggak perlu ke sana. Lah. Ini dalam ibadah. Yang mana gerakan kita? Nah, mendapatkan pahala diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti imam sujud, kita sujud bersamanya, tidak nunggu. Bahkan awal takbiratul ihram dia bersama imam, pahalanya besar. Dibanding mereka yang masih lihat sana, lihat sini, benerin baju, benerin itu. Padahal sudah takbiratul ihram. Nah, dengan itu Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan tentang ini. Siapa yang ingin mendapatkan takbiratul ihram, maka ikutilah. Langsung. Setelah imam takbir, langsung. Jangan nunggu dulu. Dengan dia benerkan shaf. Umpamanya melihat kanan, melihat belah. Nah, kenapa? Karena dia seperti itu terlewatkan. Karena takbiratul ihram langsung setelah itu. Nah, adapun tasfiyatus shufuh qabla takbir. Nah, mengapa dia sekarang yaitu merapikan shofnya? Kok dia tidak merapikan sebelum takbir? Ini menunjukkan dia tidak perhatian. Nah, menunjukkan dia tidak perhatian. Sebelum takbir imam, dia masih ngobrol dengan temannya ini. Ketika imam sudah takbir Allah Akbar, baru dia merapikan shofnya. Fat. Terlewatkan akhirnya. Fat. Terlewatkan dari pahala untuk takbiratul ihram ikuti imam. Nah. Jadi takbir yang didapati oleh masbuk itu adalah awal takbir baginya. Kemudian yang ke-19. Barang siapa tidak sempat mensolati jenazah. Barang siapa tidak sempat mensolati jenazah sebelum dikubur. Boleh baginya untuk mensolati di kuburnya. Al-Muhallaf Al-Muhallaf nomor 581. Al-Fath insyaallah kita akan sebutkan di sini lupa dari jilidnya insyaallah menyusul. Jadi barang siapa tidak sempat mensolati jenazah sebelum dikubur boleh baginya untuk mensolati di kuburnya. Datang dia ke masjid ternyata bubar dan selesai. Nah, selesai mereka dari mensolati jenazah. Nah, jika mereka memberikan waktu untuk kita, nah kita sholat begitu. Sendiri tidak apa-apa. Atau bersama mereka yang sama-sama tertinggal. Nah, minta waktunya sebentar. Maka kita sholat setelah mereka sholat. Sholat. Ayo. Kalau tidak mungkin kan, sudah dibawa, maka sholatnya dikubur. Nah, yaitu bagaimana? Sebelum dia dikubur, sebelum dia dimasukkan ke liang, nah, maka sholat. Sholatnya di sana, tidak apa-apa. Dan demikian memang yang terbaik, yaitu di luar masjid. Tapi kalau tidak memungkinkan, atau sudah dimasukkan ke liang kubur, maka sholat setelah dikubur. Setelah dikubur, maka sholat. Ada. Nah. Jadi barang siapa yang tidak sempat mensholati jenazah sebelum dikubur, boleh baginya untuk mensholati di kuburnya. Boleh sholati di kuburnya. Baik dia berjamaah atau sendiri-sendiri. Boleh. Ada. Baik. Nah, kemudian, terkadang kita akan bertanya atau ada pertanyaan tentang ini, yaitu berapa batas waktunya? Apakah sudah tertinggal sehari, dua hari, seminggu, sebulan? Masih boleh. Karena dia tidak sempat memang waktu itu dia berada di kota lain. Atau di negeri lain. Nah, maka ulama mengatakan, lihat. Dari orang ini. Jika orang ini adalah orang punya keutamaan. Baik dia orang soleh, Masya Allah. Baru. Boleh kita mensolatinya walaupun lebih dari seminggu, dua minggu, sebulan, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau dia orang biasa-biasa saja, tidak perlu. Nah, demikian yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya dari para ulama. Nah, dan ada sedikit lagi insyaAllah, kita akan lanjut pada pertemuan besok. Dan juga besok, jika selesai dari hal-hal yang perlu diperhatikan seputar sholat di jenazah, nah kita langsung masuk ke mengubur jenazah. Nah, mudah-mudahan selesai juga dari masailnya atau permasalahan seputar ini, mengubur jenazah. Nah, dengan itu insya Allah kita akan minta waktu dari Ustadz yang mengajar antum sebelumnya. Hingga hari Rabu besok selesai semuanya. Nah, kalau tidak selesai berarti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Ada. Biar kita setelah itu praktek. Nah, jadi kita usahakan praktek sebelum ikhwah imtihan. Baik. Kemudian mereka yang punya pertanyaan, fadhal. Jadi dicatat yang seputar ini, dicatat. Baru setelah itu kita akan jawab insyaallah taala besok. Nah, ila huna. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته